Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah namamu kalau pada pagi hari ini, selain memuji menyembah Tuhan, kami boleh menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan Kau menenangkan hati dan pikiran kami. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, benih firman Tuhan boleh seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang berbuah 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, bahkan berbuah 100 kali lipat. Tuhan bersabdalah kepada kami dan kami sudah siap untuk menerimanya. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Saudara, ini adalah kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya Pendeta Arifin, pelayanan di GKY Karawaci. Senang sekali ada kesempatan bersama-sama dengan saudara tempat ini bisa membagikan firman Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita membuka Mazmur 90. Mazmur 90. Kita baca ayat 10 sampai ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita lihat bagian kedua di Efesus pasal 5. Ayat 15 dan ayat 16. Efesus pasal 5. Ayat 15 dan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, setiap kita di sini, saya yakini bahwa umur kita enggak sama. Umur kita berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada di sini kayaknya ada umur di atas 40. Ada yang di atas 50, ada yang di atas 60. Tadi pagi-pagi saya datang mengenal satu bapak yang usianya sudah 70 tahun. Saudara, umur kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun ada satu hal yang sama, saudara, bahwa setiap kita memiliki waktu yang sama. Sehari ada 24 jam, seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari. Saudara, meskipun waktu kita sama, namun di dalam memanfaatkan waktu, di dalam mengelola waktu, saudara, ternyata setiap orang itu berbeda. Ada orang sungguh-sungguh mengelola waktunya dengan baik, tapi ada orang tidak mengelola waktunya dengan baik. Sebenarnya waktu itu sendiri itu adalah netral. Saudara, bahwa setiap peristiwa yang terjadi sesungguhnya tidak ada kaitan dengan waktu, karena waktu itu adalah netral. Saudara dan sayalah yang mengisi setiap waktu-waktu yang ada. Apakah waktu yang kita jalani hanya sekedar waktu yang kita bisa ukur? Saya sudah umur 40 tahun, saya sudah umur 50 tahun, saya sudah umur 60 tahun dan seterusnya. Atau setiap waktu yang ada, setiap tahun yang ada, waktu-waktu yang ada pada kita, kita menjadikannya sebagai suatu kesempatan yang membuat hidup kita lebih baik, lebih indah. Yang membuat hidup kita berubah. Yang membuat hidup kita menjadi satu pribadi yang lebih dewasa dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Saudara, ada orang dalam seminggu ingin melakukan banyak hal karena ada banyak kesibukan di dalam kehidupannya. Kesibukannya luar biasa. Dari pagi berangkat, kemudian sampai malam, bahkan jauh malam baru pulang ke rumah. Sehingga tidak ada waktu yang banyak bersama dengan keluarga. Tidak ada waktu bersama dengan istri, dengan anak. Bahkan tidak punya waktu untuk ibadah pada hari Minggu. Karena hari Minggu pun ada aktivitas, ada kesibukan yang lainnya. Tapi ada ekstrem yang lain, saudara, bahwa orang tidak punya kesibukan apa dan santai sekali. Mungkin ini adalah orang yang berputus asa, yang membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Jadi yang satu pihak, orang sangat sibuk, hampir dia tidak punya waktu yang banyak. Tapi di pihak yang lain, orang ini terlalu santai dan waktunya berlalu begitu saja. Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk belajar mengelola kehidupan yang berjalan di dalam waktu. Kehidupan saudara dan saya itu sedang berjalan di dalam waktu. Dan waktu itu berjalan terus, saudara. Sehingga kita bisa menjadi seorang menggunakan waktu lebih efektif. Dan waktu-waktu itu bisa dimanfaatkan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Saudara, ini butuh proses kita belajar. Butuh proses kita mengelola waktu-waktu yang ada. Sehingga waktu kita sedemikian dipakai menjadi efektif, berguna bagi kita, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dalam pembacaan Alkitab tadi, di Mazmur 90, kemudian juga di Efesus, dan juga di kitab Kolose sebetulnya, tentang penggunaan waktu itu sendiri. Saudara, Allah kita adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia Allah yang tertib, Dia Allah yang sangat disiplin, Dia Allah yang tidak pernah lalai di dalam janji-janji-Nya. Allah tidak pernah terlambat di dalam memimpin menyertai umat-Nya. Allah tidak pernah terlambat memberkati umat-Nya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tepat pada waktunya. Oleh karena Allah kita, saudara, bisa mengatur waktu sedemikian, apalagi kita sebagai anak-anak-Nya juga perlu belajar bersama-sama dengan Allah. Allah yang dahsyat, yang menciptakan manusia, bukan hanya sekedar untuk hidup dalam dunia, tetapi Allah ingin supaya kita hidup setiap waktu yang ada, kita bisa memberikan makna pada waktu kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga hidup kita tidak hanya berlalu begitu saja, tapi setiap waktu yang dilalui, kita bisa memberikan makna yang baik, yang bermanfaat, yang berguna. Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Rick Warren di dalam buku yang dia tulis, The Purpose Driven Life, dia mengatakan tidak ada hal yang lebih penting daripada seorang mengetahui tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupannya. Tanpa suatu tujuan, kehidupan bagaikan gerakan tapi tidak mempunyai makna. Saudara dan saya hanya bergerak saja. Kita pergi pulang, kita kemana-mana, kita beraktivitas, kita bekerja, kita berdagang, kita melakukan kegiatan setiap hari itu hanya gerakan saja, tetapi tidak mempunyai makna apabila hidup kita tidak mempunyai sebuah tujuan. Saudara, karena Allah yang sedemikian mengasihi kita, Dia yang telah menebus kita sehingga kita menjadi miliknya. Karena itu saudara, hidup kita di dalam waktu yang singkat ini, kita harus hidup memuliakan Dia. Karena itulah saudara, Rasul Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus, dia menegur jemaat Efesus dengan keras sekali saudara. Kalau saudara membaca di pasal 4, kemudian di pasal 5, mengapa Paulus menyinggung tentang waktu? Karena kehidupan jemaat yang tidak tertib ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia. Hidup mereka tidak sesuai dengan panggilan Allah yang harusnya mereka menjadi teladan. Harusnya mereka ketika di tengah masyarakat, mereka menjadi model bagi orang-orang belum mengenal Tuhan. Tapi celakanya saudara, hidup mereka juga tidak tertib. Hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Paulus menegur mereka dengan keras. Di ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, ini sebuah teguran yang keras sekali Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada saat itu. Yang hidup mereka sudah tidak karuan, yang hidup mereka sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka juga hidup di dalam berbagai dosa. Yang Paulus menegur mereka supaya mereka memperhatikan kehidupan mereka. Memperhatikanlah dengan saksama. Supaya jangan seperti orang bebal, orang yang tidak tahu apa-apa. Paulus ingin sekali mereka sudah mengenal Allah. Mereka sudah dalam Kristus. Mereka boleh hidup dengan penuh bijaksana seperti orang arif, orang-orang yang punya pemikiran yang baik, orang-orang sungguh mengerti kebenaran firman Allah. Kemudian ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam terjemahan Mandarin mengatakan I see Kuang In, maksudnya menyayangi waktu-waktu yang ada. Saudara, hidup berkaitan erat dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan waktu itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah waktu yang terbatas. Karena terbatas itulah saudara, maka saudara dan saya harus benar-benar memperhatikan setiap waktu kita dengan baik. Memperhatikan setiap detik, setiap saat saudara dengan baik. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tidak ada waktu yang tercecer saudara sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Ada pepatah Mandarin mengatakan, kalau di masa muda kita tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu kita dengan baik, maka di masa tua kita akan menyesal. Betapa pentingnya saudara waktu singkat ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Digunakan dengan hal-hal yang membangun maupun memberkati orang lain. Saudara, kita harus mengelola hidup menjadi hidup yang lebih berarti, menjadi hidup yang lebih bermakna, menjadi hidup yang memuliakan Allah. Dan saya pikir itu adalah panggilan ketika kita percaya kepada Tuhan. Hidup yang lebih berarti, hidup yang lebih bermakna, dan hidup memuliakan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu lagi ramai membicarakan ketika Pemprov pemerintahan di Jakarta mau membongkar Kali Jodo. Ya. Saudara, pada waktu itu ramai sekali ya mendengar mau membongkar Kali Jodo. Saudara, saya ingat sekali kira-kira 5-7 tahun yang lalu ada seorang jemaat pulang dari Kali Jodo, saudara, dia langsung kena stroke. Dia langsung kena stroke. Berarti itu tempat yang tidak baik. Saudara, pada waktu mau membongkar Kali Jodo, itu ada sebagian orang mempertahankan kan, supaya itu jangan dibongkar. Tempat ini bersejarah. Tempat ini sudah lama. Tempat ini menghibur banyak orang. Pada akhirnya dibongkar juga, saudara. Kios-kios yang ada di sana, saudara, begitu banyak. Sehingga malam hari menjadi ingar-bingar di sana, menjadi ramai sekali. Saudara, yang menarik adalah bahwa di tengah-tengah tempat yang gelap, ada sebuah gereja. Ada sebuah gereja di sana. Saudara, tidak, waktu itu belum pemerintah mau membongkarnya. Saya enggak tahu di sana ada gereja. Tapi diberitakan bahwa di sana ada sebuah gereja GBI, saudara. Saudara, bayangkan gereja ini hanya secerca lampu sinar yang menerangi Kali Jodo yang gelap di sana. Saudara, pada waktu terakhir minggu ya, karena besoknya sudah mau dibongkar, saudara, jemaat datang dengan ramai mereka beribadah. Yang menarik juga, saudara, pada waktu ibadah banyak mereka yang menangis ya. Banyak mereka yang menangis. Saudara, saya tidak tahu yang jelas apa yang membuat mereka terharu dan mereka menangis. Apa karena mereka akan kehilangan tempat ibadah? Karena sudah ada tempat ibadah lagi untuk mereka menyembah Tuhan? Atau karena wanita-wanita enggak benar itu, kemudian perjudian, kemudian minuman keras itu akan dihancurkan oleh pemerintah? Tapi mereka menangis. Pendeta mengatakan bahwa hari ini kita beribadah kepada Tuhan, ini adalah waktu yang terakhir. Biar Tuhan yang boleh memimpin kita, kemana kita akan memulai ibadah yang baru. Banyak mereka yang menangis. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Paulus katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita agar berusaha keras menggunakan berbagai kesempatan memberitakan Kristus dan ajarannya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ketika Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada, tekanannya di sana, saudara, bukan mereka menjadi seorang yang kaya karena waktu itu berkaitan dengan kesempatan untuk mencari kekayaan. Bukan. Tapi ketika Paulus katakan pergunakan waktu yang ada, saudara, menjadi perhatian yang menjadi tekanan Paulus adalah supaya jemaat mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus, mereka boleh memberitakan Injil. Mereka boleh menyampaikan ajaran-ajaran Kristus kepada mereka. Mengapa, saudara? Karena waktu itu mereka berada di tengah-tengah keadaan yang dikuasai. Di Efesus 2 ayat 2 dikatakan mereka dikuasai kegelapan, dikuasai iblis. di dalam kehidupan mereka. Mereka-mereka inilah yang perlu diinjili. Mereka-mereka inilah yang perlu dimenangkan bagi Kristus. Mereka-mereka inilah yang perlu dibawa kepada Kristus. Supaya mereka mengenal kebenaran. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh gunakan waktu kita dengan baik, saudara. Kita tidak melihat sebagai suatu kesempatan saya hidup untuk memberitakan Injil. Saya hidup untuk menyatakan kebenaran Allah. Maka waktu itu akan berlalu terus. Akan berlalu terus. Saudara, tempat kita hampir setiap 2 tahun sekali ada mengadakan satu penginjilan. Kita ingin sekali supaya keluarga-keluarga jemaat mereka juga boleh mengenal Kristus. Karena sebagian anggota keluarga belum mengenal Kristus. Saudara, sehingga setiap 2 tahun ada satu kebersamaan, gathering, mengundang mereka supaya bisa mendengarkan Injil. Saudara, kesempatan itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan berlalu. Mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka meninggal pun tidak pernah mendengarkan Yesus. Kesempatan itu digunakan supaya orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil, mereka ada kesempatan mendengar, ada waktu, dan kita gunakan supaya Injil diberitakan kepada mereka. Saudara, dalam peribahasa Tionghoa mengatakan bahwa 1 inci waktu itu sama dengan 1 inci emas. 1 inci waktu sama dengan 1 inci emas. Saudara, ini penting ya. Orang Tionghoa melihatnya 1 inci waktu itu sama dengan 1 inci emas. Berarti waktu-waktu ada itu sedemikian berharga. Waktu-waktu ada itu tidak boleh dibiarkan berlalu. Karena pikiran orang Tionghoa itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana cuannya yang besar. Waktu-waktu ada itu tidak boleh berlalu begitu saja. Tapi dia harus menghasilkan sesuatu. Dia harus menghasilkan uang. Saya ingat sekali, saudara, ada sebuah rekan. Kira-kira tahun 92. Saudara, setiap kali dia bicara itu menghasilkan uang. Sehingga orang sulit bertemu dengan dia. Begitu bertemu dengan dia, dia bicara beberapa patah kata bisa untung 1 juta. Bisa untung 2 juta. Wah, saudara, orang ini hebat sekali. Sehingga pepatah ini mengatakan kalau 1 inci waktu itu sama dengan 1 inci emas, itu benar, saudara. Waktu itu begitu berharga. Tidak boleh disia-siakan. Digunakan dengan baik. Tapi dalam konteks di Efesus pasal 5, dalam hal menggunakan waktu ini, bukan kita ingin menjadi seorang yang sangat kaya, menjadi hartawan yang mengumpulkan harta yang banyak. Bukan. Tapi kaitannya dengan hidup kita, keberadaan kita di tengah-tengah dunia. Orang-orang belum mengenal Tuhan. Dan bagaimana peranan kita ketika kita hidup dalam tengah-tengah dunia ini. Apakah kita menjadi terang bagi Kristus? Apakah kita hidup menjadi teladan bagi mereka yang belum mengenal Allah? Selong kasih dalam Tuhan Yesus, waktu-waktu ada tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ada orang gunakan waktunya untuk gosipin orang. Karena enggak ada kerjaan. Ya. Ngomong si A, ngomong si B, ya. Kemudian ada orang gunakan waktu itu untuk nonton sinetron, ya. Saudara dibohongi terus, ya. sinetron, wah kualitasnya sangat rendah saudara. Khususnya sinetron-sinetron yang kita saksikan. Enggak ada kualitasnya. Pengajarannya enggak jelas. Kecenderungannya negatif. Kemudian orang ada waktu tapi enggak berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan tidak ingin kita demikian. Tuhan ingin kita gunakan setiap waktu dengan baik. Saudara, saya semakin bertambah umur, saya merasa saya harus gunakan waktu saya dengan baik. Saudara, waktu menginjak 30 tahun, saya sama sekali gak terasa, saya saat ini sudah lewati 18 tahun. Hanya sekejap mata. Begitu cepat saudara. Sudah hilang 18 tahun. Sudah lewati sekejap begitu. Ketika saya lihat anak saya mau kuliah, saya baru merasa saya ini sudah setengah abad. Waktu saya sudah lewat begitu banyak. Saudara, Musa mengatakan di masa tuanya dalam sebuah doa, dalam sebuah permohonan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, ini di masa tua Musa. Kita kenal Musa seorang pemimpin besar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, dalam perjalanan membawa bangsa Israel, saudara, ada banyak hal yang dia alami. Tidak terasa saat ini dia sudah tua. Dan dia memohon, dia berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya apa, saudara? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya jangan sampai ada hari-hari yang dilewati dengan sia-sia. Waktu-waktu ada, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak membuat kita bertumbuh. Tidak menjadikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Musa berdoa, memohon kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari yang ada, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saya merasa ini patut kita doakan. Memohon kepada Tuhan. Khususnya ketika kita bangun, kita gak tahu kita mau lakukan apa. Ketika kita bangun, saudara, kita bicara si A, bicara si B. Tidak ada perkataan yang membangun orang. Hal-hal yang sia-sia yang dilakukan oleh kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga beroleh hati yang bijaksana. Manusia senang hitung apa, saudara? Senang hitung apa? Manusia senang hitung apa? Hitung uang, betul? Manusia paling senang hitung uang. Sampai tengah malam pun gak ngantuk, hitung. Ya, bahkan sudah hitung, dia hitung sekali lagi gitu. Ya, ah, itu lebih gawat lagi ya. Paling senang, saudara. Tapi Musa di dalam permohonan doanya, dia ingin supaya Tuhan menolong dia, memberikan dia hati yang bijaksana, agar dia bisa melewati waktu-waktu ada dengan baik, dengan bermanfaat, dengan memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus berkata demikian, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Manusia sibuk dan sibuk, saudara. Sebetulnya ini berkaitan dengan mencari makanan, mencari minuman, ingin yang lebih baik dan lebih baik. Saudara, kalau saya bertanya, hidup itu lebih penting atau makanan itu lebih penting? Tubuh itu lebih penting atau pakaian? Saudara, kalau kita sakit, enggak ada gunanya pakaian yang indah. Tubuh ini jauh lebih penting. Artinya saudara, bahwa dalam hidup ini harus ada prioritas. Ada prioritas dari setiap kita. Ada menjadi prioritas utama, ada yang kedua, ada yang ketiga, saudara. Mana hal-hal yang perlu diprioritaskan? Mana hal-hal harus diutamakan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita? Dan ada yang nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Saudara, ada orang menaruh ibadah itu di waktu yang terakhir. Menaruh ibadah di waktu yang terakhir. Sisa-sisa waktunya baru ibadah. Saya pribadi tidak srek dengan prioritas demikian. Ibadah harusnya yang utama di dalam hidup kita. Bukan hanya ibadah pada minggu ini, tapi dalam hidup kita, saudara. Dalam hidup kita. Begitu kita bangun, saudara, apa yang kita pikirkan pertama? Itu menjadi prioritas. Kalau anak muda begitu bangun, sudah membaca WhatsApp-nya. Berarti HP-nya bisa menjadi ilahnya. Ada sesuatu yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Yang menjadi utama, saudara. Kemudian nomor dua, tiga, dan seterusnya. Saudara, Tuhan ingin kita menggunakan waktu kita juga kaitan dengan prioritas-prioritas yang ada. Karena tujuan hidup anak-anak Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak boleh bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Menjalani waktu-waktu dalam kehidupan kita harus sesuai dengan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, saudara, dalam setiap waktu ada, pastikan hidup kita sesuai dengan tujuan Allah. Pastikan hidup kita, saudara, tidak bertentangan dengan firman-Nya. Pastikan hidup kita sesuai dengan ajaran firman Allah. Sehingga ketika kita menjalani waktu-waktu yang ada, kita mengisi waktu-waktu kita, saudara, kita akan merasakan bahwa hidup kita menjadi indah. Hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih terarah. Daripada waktu kita tidak mengenal Tuhan, hidup kita sedemikian kacau dan tidak teratur. Saudara bisa membuat tujuan-tujuan hidup. Contohnya misalnya, saya ingin hidup memuliakan Tuhan. Itu menjadi satu tekad di dalam kehidupan kita. Ada orang dalam seumur hidupnya gak pernah membuat tekad dalam hidupnya. Dia hanya melewati waktu-waktu yang ada. Tapi seseorang pernah membuat komitmen, itu akan jauh lebih baik. Sekalipun ketika dia menjalaninya, ada kegagalan, ada yang dia tidak mencapainya. Tapi minimal dia pernah membuat komitmen. Saya ingin hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara mulai rincikan. Yang pertama, saya ingin menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar saya, mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara buat rincian seperti itu. Saudara buat rincian lagi, yang lebih kecil lagi. Saya ingin menjadi saksi bagi anggota keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang-orang yang sekantor dengan saya, bagi masyarakat di sekitar saya. Saudara rincikan lagi. Saya ingin menjadi murid Kristus dan saya ingin melayani di gereja atau satu komisi saudara buat. Kemudian saudara bisa membuat rincian yang lain lagi. Saya ingin menyampaikan Injil kepada siapa saja saya temui dengan membagikan traktat. Saudara, ini kita buat. Sehingga waktu-waktu ada, saudara, dalam hidup kita, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tentu ada prioritas-prioritas yang lain. Yang kedua, yang ketiga. Yang berkaitan dengan keluarga saudara, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan kebutuhan sehari-hari. Itu bukan tidak boleh, kita tidak lakukan. Boleh, saudara. Tapi ada prioritasnya. Setelah menentukan tujuan hidup, saudara harus memperhatikan kegiatan sehari-hari, saudara. Itu diperhatikan dengan baik. Kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, apa yang saudara jalani. Misalnya hari Minggu, saudara saya tidak bekerja. Saudara bisa prioritaskan, gunakan waktu ini. Setelah saya ibadah, saya mengunjungi satu orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Dibuat seperti itu, saudara. Kalau misalnya setiap minggu setelah ibadah bisa mengunjungi satu orang, kalau setiap minggu itu dilakukan, minimal dalam waktu setahun, engkau bisa mengunjungi lebih dari 50 orang. Itu diatur semuanya, saudara. Tapi kalau kita tidak pernah berkomitmen membuat sesuatu, mengisi waktu kita, itu akan lewat terus. Akan lewat terus, akan lewat dan lewat. Sampai suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Dengan tangan apa? Dengan tangan yang kosong. Karena kita tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak pernah mengisi waktu kita dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu hidup kita, Musa katakan, 70 tahun. Kalau 70 tahun, saudara, itu hanya sekitar 25.550 hari hidup saudara dan saya. Kita bangun, saudara, sekejap mata, matahari sudah terbenam. Terbit lagi, terbenam lagi, terbit lagi, terbenam lagi. Demikian hidup kita, saudara. Saya tidak menyangka, saudara, bahwa umur saya sudah hampir 50 tahun. Enggak pernah menyangka. Begitu cepat, saudara. Begitu cepat berlalu. Tidak bisa kita tangkap lagi, saudara. Sudah lewat, enggak bisa kita tangkap lagi. Kalau hari ini, saudara dan saya, tidak sungguh-sungguh mengisi waktu kita dengan baik, menggunakan setiap kesempatan dengan baik, saya pastikan, saudara, suatu hari saudara akan menyesal. Khususnya ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan merasa menyesal sekali karena tidak menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik. Karena itulah, saudara, Paulus berseru kepada jemaat di Efesus supaya mereka mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari, saudara, kita gunakan waktu kita dengan baik. Buat sesuatu prioritas di dalam kehidupan kita. Mulai ada agendanya, agenda harian, agenda mingguan. Saudara isi di dalamnya apa yang dilakukan. Baik berkaitan dengan hidup saudara, berkaitan dengan iman saudara, berkaitan pertumbuhan pengenalan akan firman Allah. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang indah, yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami diberikan izin untuk hidup di tengah dunia yang gelap, dunia yang tidak mengenal Engkau. Kami meyakini kami hidup pada hari ini ada maksud dan tujuan Allah untuk kami lakukan. Ada tugas yang perlu kami kerjakan sebelum kami dipanggil oleh Tuhan. Bapa di surga, biar pagi hari ini ketika kami mendengarkan teguran firman-Mu, mempergunakan waktu-waktu yang ada, tolong kami Tuhan, biar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, membuang waktu kami begitu saja, tidak berbuat apa-apa. Kami merindukan Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami ingin mengisi waktu-waktu kami. Kami ingin memprioritaskan sesuatu yang mulia, yang indah, yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, mulai saat ini, kami percaya belum terlambat untuk kami lakukan sesuatu, untuk kami mengatur kembali kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, tolong Berikan kami hikmat, berikan kami akal budi untuk menghitung waktu-waktu kami, hari-hari kami, sehingga kami boleh menjadi seorang yang memiliki hati yang bijaksana. Berkati jemaatmu tempat ini, berkati hamba-hambamu, berkati para majelis dan aktivis gereja. Mereka sungguh-sungguh hidup berbeda di tengah-tengah dunia, di daerah tempat ini yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami terus bertumbuh dan kami berbuah memuliakan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.